pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Nah, siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Ada kucing sedang bercinta, bercinta sampai beranak tiga. Tukang suling tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Tukang suling tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Ayo ya! Pergi ke Solo beli alpukat, jangan lupa membeli sirsat. Tukang piano bah tidak sholat, di dalam kubur dipakan singa. Tukang piano tidak sholat, di dalam kubur dipakan singa. Naik dokar bersembarang, pukul tempat katai lima. Tukang gitar kora sembahyang, neng akhirat dipakan ulo. Tukang gitar kora sembahyang, tukang gendang tidak ibadah, di dalam kubur mendapat siksa. Tukang gendang tidak ibadah, di dalam kubur mendapat siksa. Beli roti ke warna kiri, beli tomat ke warna sapa. Jadi penyanyi kok belum ngaji, neng akhirat mlebu suwargo. Jadi penyanyi kok belum ngaji, neng akhirat mlebu suwargo. Cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit tinggal di pepaya, mohon pamit dan mohon doanya. Burung pipit tinggal di pepaya, sampai jumpa lagi berasalan waktu dan kesempatan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.